mungkin wallahu alam apa ada perbedaan. Saya masih ingin mempelajari lebih jauh dalam bentuk tulisan konkret ini tadi, BPJS ya. Anda ingin tahu secara tertulis peraturan itu, sehingga nanti jawaban itu lebih sesuai dengan realitanya. Nah, saya ingin dapat, nanti akan minta ke beberapa dokter, teman-teman kita yang dokter, kita akan minta itu. Nah, insyaallah. Allahu musta'an. Tapi kalau bisa masih dihindari, hindari. Nah, dihindari. Nah, mungkin lainnya. Nah, prinsip dalam permasalahan ini, ketaatan kepada selain Allah adalah hadis Rasul, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun yang mengandung pelanggaran atau kemaksiatan kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tolak ukurnya adalah syariat. Kalau ternyata ketaatan kita kepada waliul amr, kepada kedua orang tua, itu mengandung konsekuensi pelanggaran kepada Allah, maka tidak boleh dilakukan. Ini prinsipnya. Detailnya misalkan masalah tadi, jodoh, pernikahan. Kita dipaksa oleh orang tua kita untuk menikahi seorang wanita yang tidak taat dalam syariat. Mungkin dia enggak sholat, atau dia tidak mau menutup auratnya dengan benar. Maka dalam seperti ini tidak boleh taat kepada kemauan kedua orang tua. Tapi ketidaktaatan kita tidak identik dengan kasar dan keras. Tidak. Ketidaktaatan kita harus disertai dengan kelembutan, kesopanan, berbicara dengan penuh rendah hati kepada orang tua. Tidak dibenarkan kita membelalakkan mata, membantah pada waktu itu. Pokoknya saya tidak mau. Enggak. Tidak demikian. Ditolak dengan cara yang tersopan, yang terbaik, dengan jenis kata yang tersopan dan cara pengucapannya yang tersopan, dalam waktu timing yang tepat itu. Jadi tidak boleh taat. Kalau kita disuruh menikahi wanita yang tidak taat kepada Allah, nah, ini kalau bagaimana kalau sudah terjadi pernikahan, sementara orang tua kita sangat suka dan cinta kepada menantunya yang perempuan ini, yang tidak taat kepada syariat Islam, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, suami sudah enggak mau. Kalau jawabannya karena ini tadi, karena si istri ini tidak taat kepada Allah, tidak sholat dan yang lainnya, berhak suami untuk mencerainya tanpa izin orang tua. Tidak ada dalam ilmu talak bab pembahasan tentang perceraian harus melalui izin kedua orang tua, enggak ada. Nah, membangkang, menentang suami. Nah, tentunya harus ada proses. Proses yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa itu. Nah, bahwa kata Allah, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangannya terhadap kalian, penentangannya terhadap kalian, maka fawa'idhuhunna, berikan kepada dia mawa'idhah. Mawa'idhah itu lebih detail dibandingkan nasihat. Ya. Kalau nasihat contohnya, kamu jangan berbuat itu enggak baik. Coba lakukan ini perintah Allah, ini perintah Rasul, itu nasihat. Tapi kalau mawa'idhah, diingatkan, duduk sini, Kamu ingat bahwa kamu akan meninggalkan dunia ini? Kamu sadar bahwa nanti kita bersama-sama akan bertemu Allah? Kamu sadar bahwa setelah kehidupan ini kita akan mengalami alam barzah di kubur? Ya, ingat itu semua. Ya. Kenapa kamu menentang suami? Tidak kamu takut kepada Allah? Ini mau'izah. Dan diulang-ulang. Sekali enggak mendengar, dicoba lagi. Dicoba lagi. Barakallahu fikum. Kalau ternyata mau'izah tidak bermanfaat, sementara kemungkarannya terus nampak, penentangannya kepada suami nampak, dengan syarat memang penentangannya itu dalam perkara-perkara tidak kait dengan syariat. Kalau dia menentang suami karena suaminya tidak taat kepada Allah, dia menentang suami karena suaminya tidak mau beramal soleh atau memerintahkan kepada yang jelek, ini wajib bagi istri untuk menentang dengan cara yang sopan. Tapi kalau yang dimaksud penentangan ini dalam urusan dunia, ya, Masya Allah, dia sholat, dia rajin menjalankan beberapa sunnah, tapi suka membangkang kepada suami, berkata kasar kepada suami, membentak suami, tidak mau melayani suami dalam urusan rumah tangga dengan baik, suami akhirnya gak cinta pada dia. Nah, maka dinasehati. Kalau nasihat seperti tadi tidak bermanfaat, mau Allah sudah gak bermanfaat, Allah mengatakan setelah itu fadribuhunna, silahkan kamu pukul istrimu itu, tapi dengan syarat memukul, yang pertama tidak boleh melakukan yang dilarang dalam syariat Islam seperti menampar, memukul wajah, dalam Islam tidak boleh. Jangan sampai kita menampar atau memukul istri di bagian wajah, tidak boleh. Yang kedua, hindarkan memukul pada tempat-tempat yang membahayakan secara medis, ya, atau dengan pukulan yang terlalu keras sehingga membahayakan, tidak boleh. Sekadar untuk membuat dia sadar. Misalkan antum pegang apa atau pukul kakinya, misalkan, iya. Pukulan itu sebenarnya bukan masalah sakitnya yang membuat dia jerah, tapi suami telah memukul saya, gitu. Mungkin dia akan malu kalau wanita itu wanita yang baik. Nah, jadi bukan dua hal tadi, tidak melanggar aturan syariat dalam memukul, kedua tidak melakukan pemukulan yang membahayakan secara medis, baik pada tempat-tempat yang membahayakan atau jenis pukulan yang membahayakan. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa. Kalau sudah tidak berfungsi lagi, yang pertama, saya ulangi, pukulan ini ada pada tahapan ketiga. Sebelum itu adalah barakallahu fikum, Allah mengatakan pisahlah kalian, pisah tidur. Maaf ya, pisah tidur sebelum memukul tadi. Nasihat tidak bermanfaat. Silakan dia tidur di kamar sana, kamu tidur di kamar situ. Silakan. Sehari enggak memahat, dua hari, tiga hari. Silakan. Sampai memberi pelajaran pada dia. Kalau tidak bermanfaat, baru yang tahapan ketiga, yaitu memukul dengan syarat-syaratnya yang sudah disebutkan tadi. Yang berikutnya, jika tahapan pertama, kedua, ketiga tidak bermanfaat, enam, baru Allah mengatakan fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki, keluarga suami, dan seorang hakam dari keluarga istri. Apa hakam itu? Perhatikan kalimat hakam. Hakam sesuai dengan kata-katanya mengandung hukum dan hikmah. Seorang yang diutus dari keluarga laki-laki ini memang orang yang bijak. Tidak emosional, memikirkan positif negatif. Begitu juga dari keluarga perempuan, diutus entah itu ayahnya, mungkin pamannya. Oh, ayahnya keras, ayahnya emosional, ayahnya tidak adil dalamnya. Pamannya, kakeknya dipertemukan untuk mencari solusi, ya, untuk rumah tangga anak atau cucunya atau keponakannya ini tadi. Tapi memang repotnya sekarang ini banyak orang tua, kakek, paman yang tidak bisa menjadi hakam, ya, tidak bisa menjadi hakam. Sering saya sampaikan, kalau di masyarakat itu kalau ada anak muda mau menikah, kamu sudah siap menikah? Sudah siap kamu jadi pemimpin rumah tangga? Sudah siap materinya, irinya, itunya, ini itunya. Sehingga kadang-kadang anak muda mau menikah itu mikir 1000 kali. Iya. Barakallahu fikum. Justru di antara pertanyaan yang terpenting adalah, para ayah sudah siap enggak jadi calon mertua dan calon besan. Tahu besan? Besan itu mertua dengan mertua. Di sini apa bahasanya? Apa Pak Khairuddin? Mertua dengan mertua. Hah? Besan juga. Iya. Nah, sudah siap enggak jadi mertua? Ketika rumah tangga anaknya mengalami problem, kamu sebagai ayah, bagaimana posisinya? Atau kamu akan mengatakan kepada anakmu, oh begitu istrimu, oh ini mencoreng nama baik keluarga kita, ceraikan dia. Rumah tangga anaknya menjadi korban kebodohan ayah. Rumah tangga anaknya menjadi korban kezaliman sang ayah dan kesombongannya. Begitu juga istri. Tahu, misalkan mengeluh tentang suaminya begini dan begitu, begini dan begitu. Gengsi, si ibu juga demikian. Hah? Sudah, biarkan, banyak lelaki. Biarkan dia, minta cerai kamu. Apa kita dikira keluarga kita ini keluarga yang tidak punya kehormatan? Subhanallah, mestinya dibimbing. Wahai putriku, dia mengeluh anu suamiku begini. Jangan mudah mengeluh. Bicarakan urusan rumah tanggamu dengan suamimu baik-baik. Itu suamimu, taati dia. Ya. Yang ayah atau yang suami juga demikian, ayah atau ibunya. Ketika si anak lakinya ini berbuat tidak baik dengan istrinya, mengeluh istrinya, nasihati. Sabar, memang membina istri itu seperti itu. Rumah tangga demikian, kamu kira rumah tangga ayah dan ibumu tidak ada problem? Ada problem. Ay, kembali sana, kembali. Nah, demikian semestinya. Sekarang pertanyaan yang harus sering diajukan adalah, sudah siapkah para orang tua jadi mertua? Banyak perceraian-perceraian yang terjadi itu akibat kedua orang tua. Banyak. Nah, maka dari itu, sekali lagi, proses ini tadi, tahapan pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat, dilalui. Sehingga perceraian itu tidak mudah terjadi, tapi melalui proses-proses. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaan apakah kita harus taat kepada orang tua, minta izin orang tua untuk mencerai istri yang tidak membangkang. Tapi global pertanyaan begini, ya, jawabannya tidak harus minta izin orang tua. Tapi saya mencoba merinci, khawatir di situ ada permasalahan-permasalahan yang mengitari permasalahan inti, ya. Coba diselesaikan dengan tenang. Diselesaikan dengan tenang. Barakallahu fikum. Nah, masih ada waktu? Nah, ha? Sekarang jam 6.40. Nah, siap-siap. Ada pertanyaan penting lagi yang perlu disampaikan? Nah, Abu Abdurrahman. Mari tuan. Nah. Bisa masalah mereka ini diatasi dengan cara lain. Misalkan antum, kalau nasihat ana ya, kalian sudah melakukan upaya sampai